Baja sebagai bahan konstruksi. Secara umum, baja adalah logam yang terdiri dari campuran sebagian besar besi, dengan kandungan karbon antara 0,2% sampai 2,14% beratnya tergantung gradenya. Karbon dan elemen lainnya berfungsi sebagai pengeras, sehingga menghasilkan logam yang lebih keras dan kuat daripada besi. Baja adalah suatu jenis bahan bangunan yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sifat, dan kekuatannya, cocok untuk pemikul beban. Oleh karena itu baja banyak dipakai sebagai bahan struktur, misalnya untuk rangka utama bangunan bertingkat sebagai kolom dan balok, sistem penyangga atap dengan bentangan panjang seperti gedung olahraga, hanggar, menara antena, jembatan, penahan tanah, fondasi tiang pancang, bangunan pelabuhan, struktur lepas pantai, dinding perkuatan pada reklamasi pantai, tangki-tangki minyak, pipa penyaluran minyak, air, atau gas. Sifat-sifat baja. Sifat-sifat baja yang paling utama untuk diketahui adalah sifat kekuatan, keteguhan, elastisitas, kekerasan dan sifat untuk kemungkinan dapat ditempa. Sifat kekuatan artinya mempunyai sifat kekuatan tinggi untuk menahan tarik, tekan, lenturan dan geseran. Sifat elastis artinya sampai batas tertentu bahan baja mengalami pembebanan dan akibat pembebanan tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Tetapi setelah pembebanan dihentikan maka bahan baja akan kembali pada bentuk semula. Sifat kekerasan, artinya tidak mudah mengalami cacat kalau kena benturan. Jadi bahan baja ini cukup keras tetapi elastis. Sifat dapat ditempa, artinya pada keadaan pijar, lembek karena dipanasi mudah ditempa sehingga dapat dirubah bentuknya. Tetapi pada keadaan dingin, selesai dipanasi kekuatannya tidak berubah. Selain sifat yang disebutkan di atas, baja juga memiliki beberapa sifat lainnya, antara lain, mengkilap, dapat dibentuk ditempa menjadi lembaran, batangan dan sebagainya, sangat kuat, dengan campuran elemen tertentu, dapat dihasilkan kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan, menghantarkan panas dan listrik, mudah diubah bentuknya, tahan lama. Selain itu baja juga memiliki sifat mekanis berdasarkan SNI 2002 pasal 5.1.3 ditentukan sebagai berikut. Modulus elastisitas, E sama dengan 200 GPa. Modulus geser, G sama dengan 80.004. Nisbah Poisson, mu sama dengan 0,3. Koefisien pemuaian, alfa sama dengan 12 kali 10 minus 6 O. Dengan sifat-sifat tersebut, baja adalah salah satu bahan baku pembuat berbagai benda dan alat sesuai kebutuhan manusia, tentunya, perbedaan sifatnya jika dibandingkan dengan bahan lainnya, seperti kayu atau plastik, memerlukan perlakuan yang berbeda pula di dalam pengolahannya. Sebagai bahan bangunan, baja dapat difungsikan sebagai beberapa elemen bangunan pada umumnya. Baik sebagai elemen struktural, penutup pelapis permukaan, maupun sebagai elemen estetika. Keuntungan dan kerugian baja. Keuntungan, mempunyai ketahanan terhadap tarik yang tinggi, di samping keuntungan dan kerugian baja. Keuntungan, mempunyai ketahanan terhadap tarik yang tinggi, di samping mempunyai ketahanan gaya tarik, juga tahan terhadap gaya desak, berat struktur secara keseluruhan lebih ringan dibandingkan beton, pondasi bangunan lebih ringan, dimensi lebih ramping, mudah didaur ulang. Kerugian, mudah karatan, membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan menerus selama umur struktur, tidak tahan terhadap panas tinggi, kebakaran, bentuk tampang terbatas, sesuai pabrik, penyambungan membutuhkan alat sambung dan peralatan. Baja tulangan. Pembuatan baja tulangan adalah dengan proses canai panas. Pembuatan dilakukan dengan memanaskan billet dalam pemanas sampai temperatur tanda kurang lebih 1300 C untuk memperoleh sifat plastisitas yang baik sehingga mempermudah proses pencanaian. Billet yang telah dipanaskan dimasukkan dalam pasangan mesin roll, setiap pasangan roll mereduksi luas penampang dan memperpanjang batang baja. Baja tulangan terdiri atas baja tulangan polos dan baja tulangan sirip. Baja tulangan polos khususnya digunakan untuk dowel spiral dan pendukung struktur. Baja tulangan deform digunakan untuk struktur yang memerlukan kekuatan yang lebih tinggi sehingga permukaan batang terdapat sirip-sirip yang berfungsi menghalangi terjadinya pergerakan baja tulangan pada arah longitudinal terhadap beton. Baja profil. Baja profil yaitu baja berupa batangan, lonjoran, dengan penampang berprofil dengan bentuk tertentu dengan panjang pada umumnya 6 meter, namun dapat dipesan di pabrik dengan panjang sampai 15 meter. Bentuk elemen baja sangat dipengaruhi oleh proses yang digunakan untuk membentuk baja tersebut. Sebagian besar baja dibentuk oleh proses hot rolling, penggilingan dengan pemanasan, atau cold forming, pembentukan dengan pendinginan. Penggilingan dengan pemanasan, hot rolling, adalah proses pembentukan utama di mana bongkahan baja yang merah menyala secara besar-besaran digelindingkan di antara beberapa kelompok penggiling. Penampang melintang dari bongkahan yang ash biasanya dicetak dari baja yang baru dibuat dan biasanya berukuran sekitar 0,5 meter x 0,5 meter persegi, yang akibat proses penggilingan ukuran penampang melintang dikurangi menjadi lebih kecil dan menjadi bentuk yang tepat dan khusus. Batasan bentuk penampang melintang yang dihasilkan sangat besar dan masing-masing bentuk memerlukan penggilingan akhir tersendiri. Bentuk penampang melintang I dan H biasanya digunakan untuk elemen-elemen besar yang membentuk balok dan kolom pada rangka struktur. Bentuk kanal dan siku cocok untuk elemen-elemen kecil seperti lapisan tumpuan sekunder dan sub-elemen pada rangka segitiga. Bentuk penampang persegi, bulat, dan persegi empat yang berlubang dihasilkan dalam batasan ukuran yang luas dan digunakan seperti halnya pelat datar dan batang solid dengan berbagai ketebalan. Baja ringan. Baja ringan merupakan baja mutu tinggi yang memiliki sifat ringan dan tipis, namun memiliki fungsi setara baja konvensional. Rangka atap baja ringan diciptakan untuk memudahkan perakitan dan konstruksi. Meskipun tipis, baja ringan memiliki derajat kekuatan tarik 554, sementara baja biasa sekitar 304, kekuatan tarik dan tegangan ini untuk mengompensasi bentuknya yang tipis. Kegunaan baja ringan, yang akrab di telinga, baja ringan itu adalah material yang hanya bisa dipakai untuk kuda-kuda atau rangka atap. Ya, memang saat ini, penggunaan yang paling populer dari baja ringan adalah sebagai rangka atap bangunan. Baik untuk rumah tinggal, kantor, maupun berbagai jenis bangunan lainnya. Sebenarnya, selain sebagai rangka atap, baja ringan juga bisa digunakan untuk beragam keperluan lainnya. Percaya nggak bahwa baja ringan itu bisa juga sebagai bahan dinding, rak, pembatas ruang, sampai pagar rumah. Kelebihan dan kekurangan menggunakan rangka atap baja ringan. Kelebihan, karena bobotnya yang ringan dibandingkan kayu, maka beban yang harus ditanggung oleh struktur di bawahnya lebih rendah. Baja ringan bersifat tidak membesarkan api, non-kombustil, konsumen tidak perlu khawatir masalah rayap, baja ringan nyaris tidak memiliki nilai susut. Kekuatan baja ringan bisa sampai 10 tahun. Baja yang dipakai adalah baja bermutu tinggi, high-ten G550 lapis zinc dan aluminium. Baja ditreatment hingga tipis, lalu ditarik hingga mutu bajanya tinggi. Kekuatannya sama dengan baja-baja biasa. Kuat, bisa diinjak-injak untuk menahan beban genteng, plafon, memasang list plang dan listrik, pemasangan sangat efisien sehari bisa memasang 25 meter persegi. Jika mencapai 100 meter persegi bisa sampai 4 hari. Hari kelima sudah bisa pasang genteng. Sementara jika memakai kayu bisa 2 kali dari itu. Apalagi baja konvensional 3 kalinya. Bahkan saat pemasangan, tempatnya relatif bersih, tak banyak sisa-sisa potongan. Segi pengerjaan sangat mudah dan cepat karena prosesnya mengikuti rancangan dan modelnya seperti apa, bagian pabrik yang membuat rangka. Setelah itu tinggal disambung dengan menggunakan baut. Memasangnya pun tak lama, hanya 3-4 hari saja. Sementara kayu, selain lebih berat, tenaga yang dipakai pun lebih banyak meski bahannya lebih murah. Kekuatan kayu pun diprediksi berusia 10-20 tahun saja. Sementara kalau memakai baja ringan bisa mencapai 50-100 tahun. Jadi, jangan bayangkan baja-baja yang berat, karena baja yang dipakai untuk kuda-kuda rumah berbeda jenisnya. Ringannya seperti seng, kalau dibentangkan dan ditekuk-tekuk gampang sekali. Terkena angin pun lebih fleksibel menahan beban. Ramah lingkungan. Kelebihan baja ringan saat terjadi kebakaran tidak memperbesar api. Ramah lingkungan, 100% dapat didaur ulang, tidak ada muai susut akibat perubahan cuaca, tidak perlu dicat dan kesalahan saat pemasangan bisa diminimalisasi. Tren memakai rangka baja ringan ini diramalkan akan bertahan lama. Bayangkan jika orang masih memakai kayu, berapa banyak lagi pohon yang ditebang. Apalagi dengan kemajuan zaman, teknologi tinggi, orang maunya serba cepat dan praktis. Lain-lain anti rayap, anti jamur, anti karat, tahan cuaca, tanpa pengelasan, desain fleksibel dan bebas biaya pemeliharaan. Kekurangan, kerangka atap baja ringan tidak bisa diekspos seperti sistem rangka kayu, sistem rangkanya yang berbentuk seperti jaring kurang menarik bila tanpa penutup plafon. Tidak disarankan menggunakan plafon, karena strukturnya yang seperti jaring maka bila ada salah satu bagian struktur yang salah hitung ia akan menyeret bagian lainnya. Rangka atap baja ringan tidak sefleksibel kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Pada konstruksi atap yang berbentuk bundar akan lebih mudah bila konstruksinya menggunakan rangka kayu. Tidak adanya presisi pada garis level pasangan dinding bata atau balok beton yang menjadi tempat dudukan kuda-kuda rangka atap baja ringan tersebut. Dengan demikian, diperlukan revisi berupa penambalan, pengganjalan, ataupun pembobolan dan pemangkasan di bagian-bagian yang tidak level.